wanahzali, yang tidak melakukan perbuatan keji seperti zina atau lewat atau menggauli istrinya dari belakang. Nah, ini termasuk bentara dosa-dosa yang besar dan bentuk menjaga kehormatan diri. Au haidin, atau mendatangi istrinya dalam keadaan istrinya sedang haid. Wanahu dzalik, dan sebagainya. Wala wa yahfazunaha aydan minan nazar ilaiha wa masiha mimman la yajuzu lahu dzalik. Dan ia menjaganya juga dari memandang, melihat, menyentuh dari yang tidak boleh untuk dia sentuh. Wa yatrukuna aydan wasa'ilal muharramat ad-da'iyah lisa'il fahishah, termasuk di dalamnya menjaga, meninggalkan semua sarana yang diharamkan yang mengajak kepada perbuatan keji. Ini kan seperti dalam kaidah untuknya yang al-maqasid laha al-wasail laha ahkamul maqasid, semua perkara yang itu membawa kepada yang haram maka dia diharamkan juga. Nah, mungkin menurut kita apa namanya hal-hal itu mungkin pada dasarnya adalah mubah. Mungkin yang sekarang ini televisi bahkan HP yang ada di tangan kita itu kalau membawa atau buku-buku media elektronik lainnya kalau itu membawa kepada perbuatan-perbuatan keji itu menjadi sesuatu yang diharamkan, maka dijaga jangan sampai perkara-perkara yang mubah yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita itu menjadi sesuatu yang haram. Qala wa illa katakan. Qala rahmatullah illa ala azwajihim aw man malakat aymanuhum, kecuali terhadap istri ataupun budak-budak yang ada di tangan mereka. Ain sayyatihim, tawanan-tawanan. Dan ini kalau di sini selur maksudnya itu bukan istri yang ini kedua ketiga yang dinikahi, tapi tawanan-tawanan wanita-wanita yang jadi tawanan karena peperangan, jadi dia nak menjadi budak dan ini boleh digauli oleh majikannya. Fa'innahum ghairu malumin, maka sungguhnya mereka tidak tercela. Lain halnya mungkin salah, jangan salah paham, pelayan ataupun pembantu belum tentu dia termasuk ini. Pembantu itu mungkin kalau misalnya dia dijual oleh orang lain, dijual statusnya menjadi budak, beda dengan pembantu yang kita kenal, pembantu rumah tangga itu bukan termasuk di dalam syariah. Qala fi fa innahum ghairu malumin fi wad'ihin, mereka tidak tercela menggaulinya, budak-budak ini tadi dan juga istri. Nah, bagaimana? Nah, kecuali yang diharamkan dengan cara-cara yang diharamkan disebutkan tadi. Bil mahal, di tempat alladhi huwa mahallul harf, di tempat yang itu adalah tempat untuk bercocok tanam, yang ini kubul farj. Nah, bukan di undur juga dengan ketentuan tadi, bukan dalam keadaan haid ya, bukan pula wad'ul haram. Qala faman faman yabtagha wara'a dhalika ay ghair zawjah, siapa yang mencari di balik itu yakni bukan dengan istrinya, wa milkil yamin, bukan dengan budaknya, fa ulaika humul adun, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Nah, ini dijadikan juga dalil oleh sebagian ulama dan tidak ada alternatif yang menyebutkan tentang bolehnya mut'ah. Tidak ada yang menyebutkan tentang dari yang menjadi apa namanya menyebutkan alternatif bolehnya mut'ah. Allah menyatakan illa ala azwajihim aw ma malakat, perempuan yang di ini yang digauli dengan cara mut'ah itu bukan istri, statusnya bukan istri, bukan pula budak. Nah, qala fa'ulaika humul adun ayil al-mutajawizuna ma halallahu ila ma haramallah. Ini dia melampaui, melewati batas-batas yang tadinya dihalalkan oleh Allah, keluar menuju kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Wa dallat hadhihi al-ayatu ala tahrim nikah al-mut'ah. Ayat ini juga menunjukkan bahwa haramnya nikah mut'ah. Haramnya mut'ah. Ya. Likaunha ghairu zawjatin maqsudah, karena wanita tersebut bukan sebagai istri yang disengaja untuk dijadikan istri. Wala milkil yamin, bukan pula budak. Apa statusnya? Ya sama dengan yang dilokalisasi. Sekarang ini juga ada tempat yang seperti ini. Kampung kita kan ini. Kampung Karang Baru itu kan sarangnya juga. Ya, banyak orang-orang yang datang ke sana. Subhanallah. Orang yang nindian anak-anaknya itu. Ya, bukan suatu hal yang aneh. Ya, bukan suatu hal yang jauh. Nah, tentang sekitar kita. Kalau dulu di belakang musik kita itu banyak. Nah, qala qauluhu ta'ala walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan mereka orang-orang yang musallun, yang lepas dari sifat halu. Hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka itu terhadap amanat dan perjanjian yang mereka buat dengan sesama atau apalagi dengan Allah, ra'un. Mereka pelihara, mereka perhatikan, mereka jaga. Ayyum ra'una laha hafizun mujtahidun ala adaiha wal wafa'iha. Nah, mereka perhatikan, mereka menjaga dan bersungguh-sungguh untuk menunaikan dan memenuhinya. Walihada wa hadha syamilun li jami'il amanat allati bainal 'abdi wa bainar rabbih. Ini amanat di sini juga ahd, itu meliputi amanat-amanat yang ada antara hamba dan Rabb-nya. Katakali sirriyah allati la yutli'u la yutli'u 'alaiha illallah. Seperti tugas-tugas rahasia, ibadah-ibadah yang sirriyah, yang tidak ada satupun yang mengetahuinya kecuali Allah. Termasuk amalan-amalan qalbiyah. Wal amanat allati bainal 'abdi wa bainal khalq bil amwal wal asrar. Juga amanah-amanah antara sesama kita dalam urusan harta ataupun rahasia dan tugas-tugas. Nah, juga perlu di sini, mungkin termasuk di sini yang diperhatikan, yakni memberikannya, meletakkannya pada orang-orang yang memang mampu dan sanggup untuk, memang artinya sesuai dengan kemampuannya. Nah, diingatkan oleh Rasulullah SAW, "Idza usida al-amru fi ghairi ahlihi fantadhir as-sa'ah." Nah, kalau tugas-tugas ataupun urusan itu diserahkan pada bukan ahlinya, maka tunggulah kiamatnya. Nah, ini orang yang diberikan tugas tersebut, dia mendapatkan amanah, maka dia harus menjaganya. Wa kadzalika al-'ahdu syamilun lil 'ahdi alladhi 'ahada 'alaihi Allah wal 'ahdu alladhi 'ahada 'alaihi al-khalqa. Al-'ahd juga meliputi perjanjian, kesepakatan antara dia dan Allah, nadar. Ya, nazar. Kalau di sebagian kitab, Allah alam apa termasuk ucapan, walaupun dia bukan menunjukkan saya bernazar, tapi kalimat-kalimat ketika dia bersumpah ataupun dia ingin melakukan sesuatu karena Allah, itu sudah termasuk di antara hal-hal yang menyatakan antara dia dan Allah. Bahkan juga ketika itu terdorong muncul dari hatinya. Maka ketika orang-orang munafik, mereka berjanji kepada Allah, nah, kalau Allah memberikan karunia kepada mereka, mereka akan menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang senantiasa bersedekah. Ketika mereka melanggar janji tersebut, akhadhahum nifaqan fi qulubihim, Allah timpakan kemunafikan dalam hati-hati mereka. Ini termasuk perkara-perkara yang luarnya yang berat dan dikatakan sebagian ulama termasuk dosa besar. Maka kita mungkin kalau pernah itu terdekatkan di dalam hati untuk melakukan sesuatu ternyata tidak kita lakukan, nah ini supaya kita segera bertaubat dan untuk menebusnya dengan apa yang ini mungkin ada kafarahnya dengan apa namanya kafaratul yamin. Macam nadar itu, kalau misalnya dia mampu untuk menjalankannya, dia tebus, dia lakukan nadar yang ataupun tekad ataupun keinginan yang dia lakukan dalam hal-hal ketaatan kepada Allah. Wal ahdu alladhi ahad 'alaihi al-khalqa, dan ahad yang dia buat antara dia dengan makhluknya. Nah, perjanjian entah itu dalam bentuk kerjasama ataupun utang piutang ataupun sewa menyewa jual beli atau yang lain lainnya seperti dalam satu negara dengan negara lainnya kesepakatan perjanjian jaminan keamanan itu termasuk di dalamnya dan ini juga perkara yang sangat berat. Nah, dan yang ini sama beratnya dalam artian di sini kalau urusannya dengan Allah, nah mungkin karena walaupun itu termasuk yang berat, Allah mendasari muamalah kita dengan Allah itu dengan Allah Maha Pengasih lagi maafnya, Allah Maha Pengampun. Nah, tapi dengan ahad, dengan sesama banyak hal. Nah, kezaliman yang diantara kita, yang menjadi watak asli kita, kemudian dalam urusan-urusan yang manusia ini dengan sesama manusia, ini perkaranya yang disebutkan dalam riwayat, yang tidak mungkin akan dilepaskan, dibiarkan oleh Allah untuk tidak diselesaikan. Nah, maka di ahad perjanjian-perjanjian mungkin pernah kita buat, nah, ini jangan dilanggar kecuali dengan mungkin kesepakatan bersama-sama untuk mungkin saling tanazul. Qala fa innal ahda yus'al anhu al-'abdu. Karena ahad itu yus'al anhu. Nanti akan ditanya seorang itu, innal ahda kana mas'ula. Sebenarnya perjanjian-perjanjian itu baik terhadap Allah ataupun terhadap sesama itu akan ditanya, dimintai pertanggungjawabannya. Hal qama bihi wa wafa, apakah dia menjalankannya dan menyempurnakannya ataukah tidak? Am rafadahu wa khalahu falam yakum bihi. Atau dia menolaknya, mengingkarinya atau mengkhianatinya, melanggar perjanjian tersebut. Misalnya sampai sekian atau ya, seperti yang dilakukan dalam oleh orang-orang Quraisy ketika perjanjian Hudaybiyah. Nah, mereka melanggarnya, maka kemudian Allah balas limpahkan kepada mereka. Allah tidak membalas pengkhianatan mereka, tapi Allah kuasakan untuk mereka ini menguasai mereka hamba-hambanya. Dan 10.000 kaum muslimin wafina Rasulullah dengan mudah menundukkan mereka. Qala walladzina hum bi syahadatihim qa'imun. Ai la yashhaduna illa bima ya'lamun. Ini mereka tidak menjadi saksi kecuali terhadap yang mereka jelas-jelas mengetahuinya. Seperti disebutkan di dalam riwayat terlemah, yaitu seperti Rasulullah menunjukkan dalam riwayat itu disebutkan matahari di siang hari itu jelas terlihat. Nah, kemudian disebutkan dalam riwayat tersebut, nah, seperti inilah kalau kamu itu bersaksi. Tapi, fasyhad. Dan terhadap perkara yang seperti ini jelas kita mengetahuinya, nah, maka tentang itulah kita bersaksi. Makanya ini bukan kita menjadi syahadah ini hal-hal yang jadi kita hanya dengarkan kabar. Nah, tapi kalau misalnya mendengarkan kabar, betul-betul kita mengakui dan meyakininya, melihat bukti-buktinya, walaupun tidak secara langsung. Seperti misalnya persaksian bahwa la ilaha illallah, ini persaksian yang paling besar. Nah, orang yang bersaksi la ilaha illallah itu betul-betul tahu bahwa memang la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah. Min ghairi ziyadah wala naqsin wala khidman. Nah, apalagi persaksian dalam hal-hal yang lainnya. Dia tidak menambah, tidak pula mengurangi, tidak pula menyembunyikan kesaksian tersebut atau persaksian tersebut. Wala yuhadithiha qariban. Tidak dia jadikan dengan persaksian itu untuk dia membela, menolong kerabatnya. Nah, di dalam persaksian tersebut ini karena kerabat, nah dia akhirnya dia menangkan. Misalnya ketika dalam persaksian persidangan, misalnya ya, kalau itu karena itu lawannya, musuhnya, nah itu dia beratkan yang jadi saksi palsu. Tidak boleh. Hatta walaupun itu adalah orang-orang yang kafir sekalipun, ahlul bid'ah sekalipun jadi lawan kita. Allah mengingatkan, la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu. Ya'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Walaupun itu mungkin dia yang menang. Kerabat kita misalnya bertengkar, selisih dengan ahlul bid'ah misalnya. Dan yang menang itu ahlul bid'ah, tetap kita tidak boleh. Dan kita tahu yang salah kerabat kita, sunni salah, tetap tidak boleh kita memberatkan dia. Dalam artian memenangkan dia. La yuhadi fiha qariban wala sadiqan, tidak pula teman, wa nahwi, dan yang lainnya. Wa yakunu khastu biha wajhallah, dan hendaknya dia jadikan itu semua. Nah, karena Allah. Ya Allah mengingatkan, Allah Ta'ala wa aqim syahadata lillah. Tegakkanlah, luruskanlah syahadat itu karena Allah. Juga dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada. Panggilan untuk orang-orang yang beriman agar mereka menjadi orang-orang yang lurus, adil dalam bersaksi karena Allah, walau ala anfusikum, walaupun itu memberatkan dirinya. Walaupun itu memberatkan dirinya, awil walidain, atau harus mengalahkan kedua orang tuanya, wal aqrabin dan kerabat. Artinya ketika dia ditunjuk, diminta menjadi saksi atas satu keadaan, satu kasus, ternyata yang keliru, yang salah ada kerabat dia, tetap tidak boleh. Nah, untuk dia menjadi memenangkan mereka. Qala walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun, dan orang-orang yang bersih dari sifat halu ini adalah orang-orang yang senantiasa menjaga salat mereka, bimudawamatiha ala akmali wujuhiha, mereka menunaikannya terus kontinu tepat waktunya dalam bentuk yang seindahnya, sesempurna-sempurnanya, dengan cara yang sebaik-baiknya. Nah, ini dalam ala akmali wujuhiha, dan masuk dalam bentuk muhafazah, waktunya tepat waktu, kemudian rukun-rukunnya, wajib-wajibnya dan sunnahnya, bahkan yang paling inti roh dari sholat tersebut yaitu khusyuknya. Dan kalau dia mampu dalam keadaan ini sempurna, itu luar biasa ibadah yang dia lakukan, sholat yang dia lakukan akan terbawa semuanya, tumaninahnya pun sempurna, sunnahnya pun sempurna. Ulaika ay al-mausufuna bi tilka sifat fi jannatin mukramin, orang-orang yang memiliki sifat-sifat seperti di atas, itulah yang jika mereka itu berada di dalam jannah, dalam keadaan mereka mendapatkan kemuliaan, kehormatan. Ay qad awsalallahu lahum minal karamati wan na'imil muqim, Allah telah sampaikan, hantarkan kepada mereka berbagai kemuliaan dan nikmat yang kekal. Ma tashtahihil anfus, yang sangat disenangi, diinginkan oleh jiwa manusia. Wa talazzul a'yun, dan sedap pandangan mata manusia untuk melihatnya. Wa hum fiha khalidun, dalam keadaan mereka pun kekal di dalamnya. Wa hasilu hadza, ringkasnya, annallaha wasafa ahla sa'adati wal khairi bihadzihi al-asaf al-kamilah, Allah menerangkan sifat tentang orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang berbahagia, ahlul khair, dengan sifat-sifat ini yang sempurna ini. Wal akhlaqil fadilah, akhlak yang mulia, minal ibadatil badaniyah, mereka mengerjakan ibadah-ibadah badaniyah dengan sempurna, kasolati wal mudawamati alaiha, dan seperti salat dan terus mengerjakannya. Wal a'mal al qalbiyah, juga amalan-amalan qalbiyah, ka khasyatillahi da'iyati li kulli khair, seperti rasa takut kepada Allah yang itu senantiasa mengajak kepada kebaikan. Wal ibadatul maliyah, juga ibadah-ibadah maliyah yang kita kerjakan. Wal aqaid, wal aqaidin nafi'ah, akidah-akidah, keyakinan-keyakinan yang bermanfaat. Wal akhlaqil fadilah, wa mu'amalatillah, dan bermuamalah bersama dengan Allah dengan cara yang sempurna. Wa mu'amalati khalqihi ahsana mu'amalatin, dia juga berbuat baik, bermuamalah dengan sesama dengan cara yang sebaik-baiknya. Min insafihim, seperti insaf, jujur dan adil. Wa hifzi awadihim wa asrarihim, menjaga rahasia dan perjanjian-perjanjian mereka. Wal ifah, sikap ifah, menjaga kehormatan. At-tamah, yang sempurna, bihifdil furuj, dengan menjaga kehormatannya, amma yakrahullahu ta'ala, dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ini semua perangkat yang disebutkan di sini wajib untuk kita miliki agar lepas dari sifat-sifat halu. Ini sifat-sifat yang mudah berkeluh kesah dan suka menahan-nahan kebaikan. Banyak kebaikan itu bukan hanya yang mungkin dengan harta, tapi dengan pikiran, dengan tenaga. Itu juga hendaknya jangan dia menahan-nahan terutama terhadap hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, dan semua mulia dengan hak-hak sesamanya yang paling yang sering, yang lebih kuat, yang artinya yang sangat membantu. Akhlak dengan Allah itu mudah, ya kan, hubungannya dengan Allah tetapi dengan sesama itu perlu sangat dijaga. Wallahu a'lam. Misal ini dulu, insyaallah kita teruskan pada ayat-ayat yang berikutnya. Nah, subhanallah, alhamdulillah, syukur.